Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا وإياكم بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata pengarang rahimahullah ta'ala, soalan, bolehkah disebutkan nama-nama malaikat yang 10 dan tugas-tugasnya yang mesti diketahui? Kita masih lagi menyambung bab mengenal malaikat. Salah satu daripada rukun iman yang 6 perkara, iaitu beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Jadi kita yakin Allah Ta'ala mempunyai tentera-tentera yang kita sebut sebagai malaikat ataupun malak, yang bukan laki-laki, bukan perempuan, yang tak makan, tak minum, yang tidak ada nafsu, yang tidak berkahwin, hanya kerjanya iaitu beribadah dan menjalankan ketaatan apa yang disuruh, dan tidak ada seorang malaikat pun yang pernah derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ulama-ulama menetapkan bahawa wajib kita beriktikad bilangan malaikat Allah saja yang tahu berapa ramai, berapa juta, dan kita tak wajib tahu. Yang kita wajib tahu 10 malaikat, ya, 10 malaikat sahaja. Wajib tahu tu bukan wajib hafal seorang-seorang. Maknanya kalau orang sebut salah seorang daripada 10 ni, kita kata inilah malaikat Allah. Padang dah gitu. Tapi kalau hafal 10 nama lebih baik. Jadi nama-nama yang 10 orang yang menjadi fardu ain kita ketahui. Yang pertamanya Jibril. Tugasnya menyampaikan wahyu. Yang paling banyak nama Jibril. Nama yang terkenal Jibril dengan Jibrail. Banyak lagi nama dia Jabrin, Jibrail, Jibrail, Jabril boleh baca, banyak. Yang popular Jibril dengan Jibrail, Jibrail, iaitu menyampaikan wahyu, hanya memberi wahyu kepada para nabi dan para rasul. Barang siapa yang kata Jibril datang beri wahyu kepada dia padahal dia bukan nabi, jadi kafir. Tak kira tu guru ke wali ke, jadi kafir. Nah, kerana selain daripada nabi dan kepada rasul tak datang Jibril menyampaikan wahyu. Wahyu-wahyu ini hanyalah sampai dan turun kepada rasul dan nabi. Kerana mana nabi rajulun min bani adama yuha minallah, laki-laki daripada manusia yang diwahyukan daripada Allah. Lain daripada nabi, kalau benda yang baik dipanggil ilham, kalau datang benda yang tidak baik dipanggil khatir syayatin. Ilham benda baik, suruh buat baik, suruh tolong orang, suruh sedekah, suruh derma, suruh semayang, suruh belajar, tu dipanggil ilham. Kalau yang tidak baik, suruh joget, suruh pergi nyanyi, suruh pergi zina, suruh pergi curi, merokok, suruh menipu, khatir syayatin. Nah, nabi dan rasul saja yang terima wahyu. Kul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahum wahid. Katakan wahai Muhammad kepada sekalian manusia di bumi itu, aku adalah manusia bukan jin, aku adalah manusia bukan malaikat, apatah lagi Tuhan, tetapi utusan Allah yang yuha ilayya, yang Allah beri wahyu kepada aku. Jadi jangan kita kata kita terima wahyu, tak usah nak cakap lebih itulah, boleh sakit saja lagi. Nah, ha, dia lebih-lebih tinggi-tinggi ni ikut Rasulullah. Tak ikut, rendah selalu. Nak ilmu tinggi tak? Nak belajar ilmu Rasulullah. Ilmu bak wuduk, cara basuh berak, cara basuh najis, cara rokok, cara sujud, cara mandi orang mati, tu ilmu tinggi tu. Berapa tinggi? Dah Rasulullah ajar. Faham? Ha. Dan dia adalah ketua para malaikat. Beberapa orang rasul pernah melihat Sayyidina Jibril dalam bentuk yang asal. Disebut dalam kitab hadis sahih ada 600 ayat. Tak boleh Allah buat. Kalau Jepun cipta boleh tak nak habar. Allah cipta. Inna Allah ala kulli syai'in qadirun. Nah, inna Allah, sesungguhnya Allah ala kulli syai'. In tu, syai'in tu baca dengan nakirah. Baca dengan nakirah makna tak ada satu benda habuk sekalipun melainkan Allah qadir boleh buat. Takut kita pertikai ada 600 ayat. Ha, dah. Kita tak tengok lagi. Dah kalau tengok, tengok percayalah. Awak tak anggil orang beriman gitu. Nak tengok baru percaya macam Firaun. Neh. Macam Datuk Patinggi Firaun. Masih nak tenggelam dah dalam laut merah baru nak percaya dengan Tuhan Nabi Musa. Ah, rambut gitu. Sakit dulu baru nak beriman. Nah, orang beriman ni dak dengan apa yang datang daripada lidah para nabi percaya selalu. Walau dak masuk akal. Nah, walaupun dak masuk akal. Nah, kena terima. Kerana datang daripada lidah nabi, lidah para rasul. Nah. Orang kata orang ayam kaki dua, lembu kaki empat. Orang dak dia tengok lembu, mana boleh kaki empat? Kaki dua yang macam ayam. Mudah tengok pergi lembu. Bila dia tengok lembu, sungguh kaki empat. Ada orang kata segi kaki enam. Dia kaki enam. Ya ke? Kabur kaki enam. Kaki lapang? Labah-labah. Anda ada. Spider. Kaki 10, siapa yang boleh jawab? Kaki yang paling banyak ni? Kaki lipang. Berapa kaki lipang? 48. Tak percaya bilang. Ada banyak lagi pada lipang. Kaki apa? Ulat kekek, ulat gonggok. Kalau di rumah kita cek panjang itu, kalau dalam hutan solengang pula kaki. Ada suara itu, panjang itu. Kaki tak tahu lah. Ada natuh kan. Jadi ada 3 ekor sahabat. Arnak, kura, ulat kaki. Jadi hari-hari tak mau. Arnak tu kan pergi beli. Jadi hari tu nak kederah. Arnak tu kan masuk. Ulat kakek pergi beli air. Faham? Dia tak banyak, tak mesti derah. Kaki banyak, tak mesti laju. Nah, ni cerita dia. Sebab tu kalau kita banyak, tak mesti menang. Cerita ulat kakek. Nak suruh kura maknanya asal karang ni air. Nak kura gambar. Malita jalan ni 2 minggu. Jadi dia ngak ke ulat kakek ni, suruh ulat kakek pergi beli. Jadi lepas zuhur turun, bahan masak nasi turun pergi beli air, asal dah alik lagi. Ulat kakek ni cerita. Nah, jadi lala tu beg rumah hitam warna tak balik lagi. Tengok ulat kakek tu tak lambung kat lagi. Tak pergi pun lagi. Kata hari nak buat apa pun lambat sangat. Takdi-takdi apa kering dah nasi. Duk tunggu ke air. Kan suruh pergi kedai. Kasi aku nak pergi kedai ni. Pakai kasu banyak sangat. Dah se nak ikat se-se dah 500 kaki. Tak, 2 jam lebih. Dah siap-siap. Nanti cerita mana banyak tak mesti laju. Nah. Pahalah kakak kasu. Nah. Kalau tahu suruh kurang. Yang kedua, Mikael tugasnya menguruskan soal rezeki. Yakin dah cerita ini. Mana rezeki dan Tuhan nak beri, tak usah bimbang. Dan tak ada, tak usah korek. Ikhtiar saja sudah. Nah, ada boleh, tak ada pun tak ada masalah. Kerana siap belaka dah. Jangan kita kata, kalau aku kerja kuat, garanti boleh banyak. Maka sama akidah kita dengan George Bush. Orang sesat. Ikhtiarlah. Kerana kita duduk pada muka bumi, kena ikhtiar. Alam dunia ni alam ikhtiar. Tapi ingat, kuat macam mana kerja, kuat macam mana kita belajar, dapat biiznillah, dengan izin Allah. Rezeki bukan orang, bukan siapa-siapa, bukan mak kita, bukan pok kita, bukan majikan, bukan kerajaan, bukan raja, bukan presiden. Mikail. Nampak? Ni malaikat yang dikasih oleh pok-pok Yahudi. Sebab apa? Pasal makan wui. Dia wui makan air berair. Nak? Malaikat mau bagi Yahudi tak berair. Tak apa, bunuh orang aja. Dia main lagu tu. Mikail tu kan beri rezeki. Dan dia beri orang sekat boleh kita. Nah, tapi kita tak minta dengan Mikail, minta dengan Allah. Kalau minta dengan Mikail, dan kalau kita minta, Mikail boleh beri tak? Tak boleh beri. Dan kata ni beri rezeki, perintah Allah. Tuhan tak suruh beri, tidak anda-anda. La ya'sunallahu ma amarahum wa ya'aluna ma yu'marun. Mereka tidak derhaka kepada Allah segala perintah, apa jua yang disuruh pasti dikerjakannya. Dia tak boleh manda-manda. Kalau boleh Mikail ni manda-manda beri rezeki, makalah kenyanglah segala orang-orang yang kuat ibadat. Kuasa malaikat kasih kepada orang ibadat. Tapi dia tak boleh nak manda-manda, lapor para Nabi. Nabi Muhammad yang pegang anak kucing syurga. Tak, lapor. Manusia pegang anak kucing balang raya, kenyang. Faham? Dah mana besar awak pegang anak kucing syurga, awak pegang anak kucing balang raya? Besar awak pegang anak kucing syurga, dah mana lapor? Ibnu Umar dengan kawan ni cerita dalam satu hadis, syakauna ila nabi sallallahu alaihi wasallam al-ju'a fa rabatna ala batnina al-hajar. Kami mengadu kepada nabi, kami berdua pernah mengadu pada nabi masa nabi masih hidup itu kerana sangat lapar di kebun nabi, dan kami letakkan tiap-tiap seorang kami satu batu pada perut kami. Ambil batu bepang so ikat perut supaya rasa kenyang sikit. Batu tu tindih atas usuh rasa macam kenyang. Pada duduk luar tu tu. Nak, nak awak lolok saja. Cara orang kelaparan tindih perut. Jadi tak kosong. Jadi ikat batu. Nampak? Di kat Nabi, Nabi. Tak ada batu amat ni, apa perut ni? Tengok ni akak ni, batu setiap orang ni. Tak ada peti. Nampak? Farafa'a saubahu, maka Nabi mengangkat baju Nabi. Izan al-hajaran. Tiba-tiba Nabi letak dua biji batu di perut dia. Nabi dua. Lama lagi Nabi tak akan. Nak? Nah. Dah kali ikut Mikail, ikut pandang Nabi. Kenyang lah Nabi. Tapi tak boleh manda-manda. Tuhan nak uji asyadul bala al-anbiya. Yang paling teruk kena uji Nabi-Nabi. Dua teh batu. Dah mu baru suteh. Tiga hari dah akan kunang dia. Dah masuk benda. Nak? Itu buak, buak. Buak sama. Perut macam payah budu sesekor. Nak? Banyaknya makan. Jetik perut bunyi ni. A minor. Tung, tung. Mana kenyang. Mana kena syukur. Kalau kan salah, syukurlah. Balas syukur tu dengan tunaikan petoh. Itu saja. Tuhan tak marah. Kita tak susah macam Nabi. Dah kita senang. Nikmatlah Tuhan beri. Kita ujian kurang tak. Tapi balahlah budi Allah. Kita lambat jumpa makanan. Apa jauh-jauh habis lengang baju ni masuklah aku akan hinggang. Katik. So iman. Gaduh punya bahasa. Nak. Israfil tugasnya, Israfil tugasnya meniup sangkakala. Sangkakala satu bunyian yang ditiup dua kali saja seumur hidup bumi alam ini. Allah cipta satu alat bunyian. Namanya sangkakala. Nampak? Dua kali saja akan tiup. Yang tiup dia malaikat Israfil. Israfil sekali tiup hancur lebur segala langit dan bumi. Tiup yang kedua bangkit segala yang mati di padang mahsyar. Macam tu eh tugas dia. Tugas lain tak ada kita tahu. Mungkin ada tapi kita tak nak cerita pasal kita tak tahu. Bak malaikat ni bak alam gaib. Nanda-manda tak boleh. Ijtihad tak ada. Cuma kena nas. Tak. Tiup kali yang pertama nakur dia panggil. Nah. Maka berlaga bulan dengan bintang planet dengan cakrawala, matahari terbelah, langit hancur lebur, jatuh di atas segala planet. Kita ni atas kita langit, bawah pada langit sama ni ada bermacam-macam galaksi. Satu galaksi ada berjuta-juta bintang. Galaksi ada bilion, bawah pada langit sama ada bilion galaksi. Galaksi itu dia ada berbilion-bilion pula bintang. Tiap-tiap satu bintang pula dia ada planet keliling dia. Di antara bilion bintang tu namanya matahari. Maka tiap-tiap sematahari kita ada 9 planet keliling. Nah, dan banyak mana semua tu hancur lebur kat gi dengan sebab ditipu oleh kepingan langit. Faham? Yang menghancurkan Allah bukan sangkakala. Cuma alamat hancur dengan tiup sangkakala. Lepas tu ada benda. Gunung jadi macam kapal. Yang kekang gocang malaikat. Dia gocang bumi ni. Dan sekarang gocang lah. Sekarang dia panggil goncangan kecil-kecilan. Kita panggil gempa bumi. Orang putih panggil earthquake. Nampak? Ke benda panggil? Orang putih panggil apa? Jepun panggil benda gempa bumi. Siapa tahu? Tak tahu? Honda Civic setia dia. Jepun panggil benda gempa bumi. Apa tak tahu? Aku dah tahu. Tak kira lah. Arab panggil zalzalah. Iza zul zilatil ardu zilzalah. Nak? Apabila digoncang akan bumi dan segala-galanya dengan goncangan yang sangat kuat. Wa akhrajatil ardu afqalaha. Nah, maka bumi-bumi akan mengeluarkan segala benda-benda. Itu benda tu. Hak kediang tu tipang yang kedua tu. Goncangan mula-mula tiup pertama. Bila bumi mengeluarkan isi, tiupan yang kedua tu. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Dan ingat pula, tetkala bumi iaitu tanah mengeluarkan segala isi. Nah, makna keluar isi, keluar segala manusia daripada kubur masing-masing. Jarak antara tiupan yang pertama sampai tiupan yang kedua kata dalam riwayatnya 40 tahun. Tak ada benda. Senyap sunyi. Tak ada benda. 40 tahun. Wa qala al-insanu ma laha. Maka berkata manusia apa benda ha ni? Bapa pula gini ni? Bapa yang bangun belaka ni mayat-mayat ni? Kita ni. Bohong bih uluk-uluk. Nah. Tiup yang kedua makna tiup bangkit lah. Ni tugas dia. Lagu mana rupa wallahu a'lamu. Allah lebih mengetahui. Nah. Jangan kata macam seruling, macam sekspung, macam tropek ukang belaka. Nah. tu alat muzik itu orang relax. Hak tu bila tiup relax. Tiup saxophone auto sax. Relax dengar. Hak ni kalau tiup relax. Habis ada benda. Hacu lebur habis. Tak ada benda. Keling panggil relax. Nah. Orang beriman tak ada dengar. Yang dengar orang kafir dan orang munafik. Orang beriman akan dimatikan dulu daripada tiup sengkakala. Kerana kehebatan hari kiamat terlampau hebat. Maka Allah tak mahu orang yang ada sedikit iman dalam hati terasa kesakitan hari kiamat. Sejurus sebelum berlaku kiamat pecah langit tiup sengkakala dimatikan semua orang beriman. Dengan datang angin yang sangat sejuk. Kena orang beriman mati. Kena orang beriman mati. Kena Tok Iman kelolek. Kena Tok Bilal nyembang. Nah. Bila mati habis orang beriman. Orang kafir kata ke mana orang munafik. Oh dah kita ada dah orang nak Allah. Kau sedap galak. Oh tembok bunga api aja lah tu. Nah. Dalam ini banyak orang komplain. Orang masyarakat sikit, orang takat. Nah, bawa orang puan tu imam marah. Dan ni mati belaka dah. Kau orang galak. Ada masalah. Pagi tang lah. Nah. Yang keempat, Israel tugasnya mengambil nyawa. Bukan mematikan, mengambil nyawa. Nyawa ni roh lah. Dia dekat-dekat tu roh, kalbu, jiwa, kakak. Muradih harap panggil. Dekat-dekat. Tapi makna yang hakiki lain. Nah. Yang ambil nyawa kita, Israel. Suka ataupun tidak, hijir dia. Tak boleh marah dia. Kalau Israel ni pandai-pandai nak ambil, segera musuh Allah matilah kau. Kerana malaikat beci kepada musuh Allah. Tapi dia ambil nyawa ulama' dulu. Kerana perintah Allah. Nah, orang yang kuat ibadat, budak yang baik juga, mati muda. Hak mala'un, faktua, tak mampu-mampu. Dah. Pasal apa? Bukan tugas Israel. Mana-mana. Tugas Israel ambil nyawa, datang perintah daripada Allah. Diriwayatkan datulah nama kita kepada tangan Israel. Macam Maikat. 40 hari sebelum kita mati. Boleh tangan dia nama ada apa ya. Kau dah ikut. Nah. 40 hari sebelum mati nama siapa tangan. Neh. Dah lari sikit dah muka kamu ada belaka. Nah. IC hak canggih lagi. IC kita tak canggih kan ni. Hak ni memang cepat terus. Siapa tangan malaikat Israel ni 40 hari lagi. Kau dah ikut. Kita dah sedoi dah congek utup. Ya, congek. Ha, dia dah ikut. Apa rasa senyap? Nah. Boleh rasuah? Tak boleh. Tidak akan nak minum. Dia orang boleh makan minum, boleh rasuah. Nah. Ha, jenis makan minum, boleh rasuah. Ha, jenis tak akan nak minum, rasuah kan ni? Nah. Ha, jenis makan besar, wih besar. Hak kelah-kelah main 2 juta, 3 juta. 200, ya lah ayang. Hak kelah cak ayang cerita. 200, ya. Hak cak tiku, 2 ya. Marah. Malaikat. Tak akan rasuah. Tolong lah, kita wish 1,000 dah. Sambil kenyawa kita ambil minggu depan lah. Nak tengok ngapi je kali. Tak lah ayang mana. Tak lah ayang mana. Siapa rasa, ambil. Tak kira. Seorang sayang ke. Orang beci ke? Gitu lah. Cuma ingatlah. Biarlah bila kita balik orang menangis. Kalau kita datang kita menangis. Kita balik biar orang menangis. Tambuh bila kita balik orang suka. Haa. Mapuho. Haa tambuh itu. Orang pakat suka. Bagai apa? Hati lah malang. Tangi lari minyak. Haa tambuh tangga gitu. Pasal apa? Pasal jahat. Buat uduh korang. Nak? Matilah suka. Yang kelima, rakib tugasnya mencatat amalan kebajikan. Yang keenam, akid tugasnya mencatat amalan kejahatan. Ma yalfidhu min qawlin idda illa ladaihi raqibun atiq. Tidak ada seorang Adam itu mengeluarkan kata-kata, melainkan mesti ada di kiri kanannya raqib dan atiq yang mencatat. Nah, kita tidur duduk tepi katil. Kita bangun cakap ditulis. Yang kita kata di dalam tidur tak tulis. Kerana kita tak berakal. Nah, bila akal kita sedar, kita pun bangun. Bila tidur, kita bercakap, tulis pula. Hak jahat, lek kiri tulis. Hak baik. Bukan malaikat jahat, amalan kita yang jahat. Nah, kerja penulis. Kiraman katibin. Kiraman katibin. Kiraman ni penulis-penulis mulia. Nah, tulis sama. Nah, iaitu malaikat rakib atik. Bahasa mudah SB ya, senang. Nah, direkod semua gitu cakap. Nah, segala yang direkod akan dipasang balik di mahkamah Rabbul Jali padang mahsyar. Melainkan apa yang telah kita padamkan, tali tik tu kita potong. Maka tak boleh nak pasang tu. Potong dengan benda, potong dengan guting, dengan istighfar, dengan taubat. Hak lapas ni aku taubat dah. Ada lah. Baik kita taubat semua. Nah, dah kebajikan. Kebajikan hak mana kita tak potong lagi ada. Dah kalau kita potong dah, tak ada. Dah potong warna pula kebajikan. Kita buat zalim ke orang, kebajikan kita kena potong. Dia gitu. Nah, yang ketujuh, mungkar tugasnya menyoal orang mati dalam kubur. Yang kelapan, nakir tugasnya menyoal orang mati dalam kubur juga. Mungkar wa nakir. Nampak? Kata orang yang baca talqin kat kubur, ya abadallah ibnu amatillah wa'lam annal mautah haqqa. Wahai Abdullah, hamba Allah, anak hamba Allah juga, naklah kau ketahui bahawa mati itu benar. Nampak? Wadukhulal qabri haqqa. Dan masuk ke dalam kubur itu benar. Wasu'ala munkarin wa nakirin fihi haqqa. Dan soal munkar nakir di dalam kubur itu benar. Mayat mendengar perkataan orang yang baca talqin. Walakinnahum la yakdiruna ala jawab. Dan tetapi mereka tidak ada kuasa nak jawab kerana Allah tak beri. Tapi mereka dengar. Melainkan yang Allah Ta'ala izinkan kepada dia boleh jawab soal muka nakih walaupun tak baca talqin. Gitu. Jadi ingat, baca talqin belum tentu boleh jawab. Hanyalah ikhtiar manusia semata-mata. Berdalilkan satu hadis dhaif sahaja. Tak ada salah kita berusaha. Kerana kita tak tahu. Kalau kita tahu, pok kita ni senang lenang dah dalam alam barzah. Tak payah baca talqin, bakal rembah, ngembar gitu tak apa. Faham? Tak payah doa dah. Dah kita, memang kita tahu dah. Dah tak tahu. Molek ke tidak? Kita ikhtiar. Macam orang pergi berobat. Tahu dah malaikat naik kabur malam ni esok mugi berobat. Tak baik punya. Nah, dah ketiga esok. Tak pergi. Malaikat mereka bodoh. Dan lagi tak tahu lagi. Baik ke tak. Dah mengaji kubur. Mengaji kubur belum tentu siapa pahala kepada. Kerana ulama-ulama kata, yajibu wa yasilu sawabuhu ilal mayyit insya'allahu ta'ala biiznillah. Sampai pahala orang mengaji kubur, mengaji Quran kepada mayat, insya'allah dengan izin dia. Makna kalau tidak dengan izin Allah, tak ada apa. Dah kita tahu, tak tahu. Tak tahu ikhtiar lah. Nah, kalau kita tahu dah mayat ini kekal dulu kini selamanya dalam neraka. Orang panggil tak mayat-mayat. Kita semayang. Tidak semayang lah mayat. Nah, dah kita tak tahu ingat ke molek. Rupanya dalam hati tak beriman kepada Allah. Dah kita tak tahu. Ikhtiar lah. Dah kalau tahu dah. Mayang lah apa. Nah, tak payah semayang. Pakai ambil sapu saja. 5 yang bawa. Nah, tak tahu, cuba ikhtiar. Yang soal mungkar dan nakir. Sebelum daripada itu ada malaikat namanya Ruman. Lepas datang Ruman, baru datang malaikat mungkar wa nakir. Mari tanya soalan yang banyak. Dalam hadis Tabarani, hadis da'if. Walaupun da'if, kita boleh riwayat untuk menggemarkan kita pada akhirat. Disoal akan orang yang beriman di alam barzah 7 hari 7 malam. 7 hari 7 malam. Nah, apa benda ni, apa benda ni? Soalan wajib kita beriman, memang soal. 7 hari 7 malam tak wajib kita intikok kerana hadis da'if. Soalan kena soal ke tidak, wajib beriman pasal sebut dalam semua hadis sahih. Nah, dalam satu hadis Nabi kata, wasalu istaghfiru li akhikum wasalu lahu tasbita fa innahu al-ana yus'alu. Jangan lari terus lepas pada memperhatikan tanah kubur, tetapi tolong istighfar banyak-banyak ke dia baru balik, kerana dia sekejap lagi akan kena tanya. Nabi riwayat dalam hadis sahih. Nah, dia akan kena tanya. Memang kena tanya, kena tanya. Cuma menurut riwayat yang baiknya 7 hari soalan. Nah, banyaklah dia antara soalannya. Yang pertama, man rabbuka. Satu hadis sahih. Man rabbuka. Siapa Tuhan kamu? Jawab amalan, bukan mulut. Orang yang membesarkan Allah, dia jawab Allahu Rabbi. Ya, Pak. Tapi dia mengkecilkan Allah, makhluk lebih besar pada Allah. Ha, Allah teruk belakang, dan dia jawab Allahu Rabbi. Dia percaya yang boleh beri rezeki pada dia, majikan dia tu. Pemimpin dia lah yang boleh menyelamatkan dia. Nampak? Agama-agama ni dia yang kira. Ha, dari kata Allahu Rabbi. Nabi kata orang yang bertuah, dia akan jawab Allahu Rabbi. Bila dijawab Allahu Rabbi habis sesat, maka diluaskan kubur sejauh mata memandang. Ha. Mulut, semua orang boleh jawab. Cerita tanya orang tengah duduk belaga ayang. Seh, nanti dia usah belaga lagi. Siapa Tuhan kamu? Nah, dia jawab Allah lah Tuhan aku. Dia boleh jawab. Tapi belaga ayang. Faham? Pacabuk bih pala-pala ayang. Nah, tanya hak kaki jek dada hong. Lengang duduk jarum, jarum duduk lengang lagi. Allah lah brother. Faham? Ha. Gua cakap lu. Dia boleh jawab tu. Nah, orang yang rombok surah, rombok rumah Allah, Allah tak jawab. Eh, tanya Abu Jahal, jawab Allah. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard, siapa Tuhan kamu yang menjadikan langit dan bumi yang bersembah tak reka? Pok-pok kapi musyriki Mekah, hak ada tak reka dengan pakat jawab, Allah Tuhan kami. Ha. Tapi jawab dengan amalan. Sebab tu kita kena mengagungkan Allah mengatasi makhluk. Dah panggil suruh sujud kepada Allah 5 kali sehari, bukan 50 waktu macam mula-mula fardu, tambah je. Macam mana nak jawab Allahu Rabbi? Dah tak semayang. Nah, sekur sembang kerana harta benda. Nak jawab Allahu Rabbi ni? Dia malu Rabbi, harta itu Tuhanku. Tu. Tak semayang. Tak semayang ni tak mau sujud kepada Allah. Mana tak mengakui ketuhanan Allah. Tidak mengakui kebesaran Allah. Dia tak mau habiskan masa kerana Allah sekejap. Tapi dia sanggup habis 8 jam. Masuk pagi balik petang. Kerana harta. Nah, bukan buat Allah. Nak jawab kerana Allahu Rabbi. Waman nabiyuka, siapa nabimu? Orang yang ikut Nabi Muhammad SAW. Dia akan jawab Muhammadun Nabiyyi. Orang yang melakukan dosa, dia beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi. Walaupun dia melakukan dosa, tapi dia cinta kepada Nabi. Dia benci kalau orang maknanya menghina Nabi dia. Nah, dia boleh jawab juga Muhammadun Nabi, walaupun ada nama ekor lah kocek. Ha, eh. Bak orang wasiat kau orang kapi. Nah. Orang yang kata kalau ikut Nabi, punah jana kita. Tak maju lah kita. Hatta tak boleh jawab Muhammadun Nabi. Orang yang hina janggut Nabi, serbang Nabi, orang ni tak boleh jawab Muhammadun Nabi. Tapi kalau dia kasih kepada sunnah Nabi, tengok orang pakai jubah, dia kata ni sunnah Nabi moleknya. Dia tak akan jubah, dia akan suruh libah. Dia tengok orang pakai serbang, dia kata aku cinta pada sunnah Nabi ni, tapi aku tak akan lagi. Aku pakai topi, kek, baseball. Bang. Ha. Ada tulis Yamaha Tadai. Nah, tapi dia kasih, tak buat lagi. Ha, dia boleh jawab Muhammadun Nabi. Batu jangan benci sunnah. Biar ada akal pun sebab jangan benci. Faham? Ha, pasal pakaian Rasulullah. Selipar Nabi. Sunnah Nabi, menjilat jari ni sunnah Nabi. Biar kita tak jilat pun, tapi bila orang buat, kita rasa cinta. Kita rasa kasih. Kerana ni sunnah Nabi aku juga. Cuma aku lagi tak buat. Ha, tak apa gitu. Nah. Ha. Ni macam ha, kalau kena ikut Nabi, rohok lah kita. Ha, tak apa, kamu rohok lagi. Ha, murah tak boleh jawab. Nah, walaupun Tok Imam baca Talking kata boleh jawab. Fakullahuma bilisanin Talking bila khaufin wala wala fazak. Ha, kata Tok Imam. Engkau jawablah kepada malaikat ini dengan lidah yang fasih. Tak takut sikit, tak ada bimbang. Allahu Rabbi jawab gitu, kata Tok Imam. Allah Tuhanku wa Muhammadun Nabi, jawab Muhammad Nabi aku. Wal Islamu dini, mu jawab gini Islam agamaku. Wal Quranu imami, mu jawablah Quran itu imamku. Wal Ka'batu kiblati, mu jawab Ka'bah itu kiblat aku. Wassalatu faridati, mu jawab sembahyang lima waktu tu fardu aku. Wa Ibrahimu khalili, mu jawab Nabi Ibrahim itu kekasih aku. Wal muslimuna kulluhum ikhwani, dan menjawab semua orang Islam adalah saudara mara aku. Boleh jawab? Boleh. Yang pasti Tok Imam boleh dah kaya pelekat. Haa, kaya pelekat binti lima ya. Hak tu wajib boleh. Hak dalam nu nak masya Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakum. Kalau Tuhan kandak berlaku boleh jawab. Kalau Tuhan tak kandak tak berlaku. Batu kita jangan harap orang baca Talking, jangan harap orang ngaji kubur kita. Kita kemah modal kita sendiri. Dah kita modal ada dah, orang tulis baca lagi mujur. Faham? Dah kita atas dunia ni dah reti nak jawab dah. Di antara soalannya wa ma i'tiqaduka? Apa i'tiqad kamu? Ha, sudah hijau. Ha, tobi air kecing gitu. Tak boleh jawab. Oh, kalau tanya nama-nama penyanyi, ketulah ke? Nampak? Siapakah juara Akademi Fantasia edisi yang keempat? Maui! Tu orang jawab. Cucu tak cara ni. Tu. Boleh RM5. Tanya, tekok. Tubik tahik situ le. Benda ni tekok tak tahu. Tak tahu. Ayah benda ni tekok. Tak tahu. Akok tahu, akok. Akok belahu, akok telur. Ha, dah kalau atas dunia kita dah reti nak jawab dah. Nah, apatah lagi dengan soalan mungkar wa nakir wa ma'tiqaduka. Sedangkan disebut dalam hadis yang lain, bila disoal keluar api daripada mulut. Dan suara seperti peti. Dah orang tanya lemah lembut, kita dah boleh jawab dah. Nah. Awet kita tanya masa kita landing kereta kaki bawah pokok gurun. Bang, itikok apa bang? Dari nak jawab dah kita dengan lemah lembut. Dah kala tubik api tanya. Mata macam api gas sebut dalam hadis. Suara macam peti, nak jawab. Sebab tu amalan kita jawab. Nak. Sebab tu belajar sungguh-sungguh akidah. Dia dengar dak rugi sikit. Nak, dak kena taket. Cari balik lagi, daya tinggal pun pitih. Buat balik, mari satu, balik satu. Dak rugi, dak ada taket pun. Snorkel berapa yang siang ni, snorkel? Hah? Dia ni berapa, main snorkel berapa siang ni? Bukan, bukan haram, main. Berapa siang ni? Siapa boleh jawab? Hah? Buah rok no dok. Tak tahu. Tak mana? Tak ada, tak jawab. Ha ha. Tak tahu. Eh? Berapa siang? Muka Jimmy White belaka. Faham? Ha. Takut nak jawab dah, takut kena. Tak apalah, lama-lama kena kau. Dia gitu lah. Nak lari tu mana. Maknanya free je. Mari belajar. Bukan kata mari kat kita. Ustaz lain pun untuk guru lain. Kau anda pilih je. Nak ngaji hadis ke dengar hadis. Ada orang ngajar sirah ke dengar sirah. Ngajar pekoh dengar pekoh. Nak pilih je. Mutur je. Bukan jalan kaki kita usung mutur. Mutur bawa kita. Kalau kita dengar kena usung mutur. Hak kau. Ustaz dah hari kena usung mutur. Nak. Kita duduk atas mutur pulas sikit. Jatuh biar kiri-kiri, jangan masuk. Jalan apa lu? Nolak tak payah. Duduk rumah, tak dengar. Tak dengar juga, duduk rumah ni. Tutup dekat. Tamu dengar lah awak kan ni. Malang lah nasib. Nak? Bukan panas. Kuliah maghrib, tak panas sikit. Ada kipar, ada kapek. Nolak ada makan, ada makan ni? Ada makan. Lama dah lani makan. Nah, ada makan dah pula. Dah tambah juga. Bodoh lah. Ke dah bodoh gitu? Bodoh lah. Tak kamu kita kan? Nah, Tuhan suruh kita cari makan pagi petang, pagi petang. Tak larang dah. Mari dengar sekejap. Untuk kebaikan kita. Bodoh lah hari. Yang ke-9. Ridwan tugasnya menjaga surga. 10 Malik tugasnya menjaga neraka. Kita boleh hubung nama kita dengan nama malaikat boleh. Nak? Ada orang nama Ridwan? Ada tak ada salah? Boleh eh? Sebab kita sunat hubung nama kita dengan nama-nama Tuhan. Nama malaikat. Nama Nabi. Nama kitab. Nama ulama. Nama sahabat. Nak? Boleh? Hubung nama-nama Nabi boleh? Idris. Apa suka? Dah nama molek. Nama-nama Nabi. Nah, tak ada salah. Jadi, di dalam syurga dan dalam neraka bukan seorang malaikat. Allah tugaskan berjuta-juta, bahkan tak ada orang tahu ramai mana yang duduk jaga syurga. Satu taman yang penuh dengan nikmat, neraka satu taman juga, tapi taman azab dipanggil. Apa dia panggil taman? Pasal ada pohon. Dalam syurga ada pohon, dalam neraka ada pohon. Tapi dalam neraka pohon zakum. Buahnya macam kepala setan. Berduri-duri. Sekali kita makan putus habis orang perut. Itu makanan ahli neraka. Dan nak makan dalam syurga, nak makan dalam neraka. Nak makan dalam syurga. Dengan perbuatan, bukan dengan mulut. Biarlah kita tak layak masuk surga pun tak mau masuk neraka. Biar gitu. Faham? Minta sama-sama. Nak minta dengan apa? Minta dengan JKK. Minta dengan Allah. Minta dengan ulama tak boleh, nak minta dengan tok guru tak boleh, nak minta dengan ustaz tak boleh. Minta dengan tuang milik syurga Allah Subhanahu wa taala. Itu aja mu. Doa sama minta syurga. Biar kita tak layak pun. Leh. Dalam surga ni ikut benda yang kita minat dalam dunia. Seorang laki-laki yang sangat minat main kuda. Dia tanya, ya Rasulullah, afil jannah farasun. Wahai Rasulullah, adakah di dalam surga itu faras? Ada kuda? Jadi minat kuda. Nah, Nabi kata, na'am ballahu farahan. Bahkan ada dua sayap. Ada sayap pula kuda. Molek pada atas dunia. Kuda tu big sayap. Faham? Naik terbang. Nah, bau macam kasturi putih daripada susu. Bukan macam kuda kita ni. Kuda kau ada main lah kapung. Suruh berok. Nah. Bau berjeruk kali. Nah, kuda surga. Maknanya, kalau kuda, orang minat kuda, ada kuda. Dah kalau kita minat dia. Kau orang minat dia. Main dia. Minat dia. Ha? Main bola. Ada stadium. Ada stadium. Dah minat bola. Ahli syurga nak stadium, tubik stadium. 800 dekat. Pelik lagi. Nah. Sekali tendang masuk lagu tu. Nah, macam-macam yang kita impikan, dia jadi depan mati. Main. Orang minat buat titik. Hanggur sama orang segera. Buat titik besar-besar bukit. Nah. Sekali dia berlagu tidur tu kita. Nah. Ha? Orang minat main dang. Ada dang dalam surga. Main apa tapi rugi ya. Nah. Dua minat dia. Awet. Ada awet dalam surga. Faham? Halal. Halal. Nah. Jadi kalau dalam dunia ni haram. Halal dalam surga. Nah, kejarlah pagi tang tok imam kejar awek, tok bilah kejar. Tak ada salah dah. Pasal tempat galak. Negeri galak, negeri bersuka ria. Pah makan jimok, pah jimok makan. Nah, kejar homo. Tiap-tiap kali kita jimok, kali yang kedua lebih camai daripada tadi dan lebih perawang daripada tadi. Nampak? Tak ada benda. Suka. Batu, pokok Palestin, ceknya, sanggup mati kerana agama. Dulu, nak awet dia tu. Bidadari. Katil berayung. Katil daripada mah yang berayung macam buah. Kita ada katil berayung. Masa kecil itu. Sepering tak? Rok, nyok, nyok, nyok, nyok lah. Rok tu. Dah. Tidur pun dah nak gerok. Kemah lekat di kain gitu. Bola buka. Kalau ni katil yang berayung-ayung. Tak turun. Tak duduk atas katil tu. Nah. Ada belaka. Orang minat skuter-skuter ada. Ada belaka. Sabar je lah. Taat peretah. Boleh belaka ni. Nah. Orang yang bahan dah sini. Hak segala hak sedap. Langgar peretah. Tinggal semayang apa. Tak ada lah. Nah. Minat lagu. Macam-macam lagu tu. Bik. Pergeseran antara dua daun. Nabi cerita mengeluarkan bunyi yang sangat mengkhayalkan. Khayal. Kita dengar khayal macam mabuk ni. Kelapa sedap. Itu baru dua lah daun. Belum bergesek antara ribuan daun dan batang-batang pokok. Burung bernyanyi-nyanyi. Ikut benda kita nak. Lagu benda. Bukan nyanyi macam ni lah. Gak. Ini bugur lah. Gak. Kita bahan buat atas apa dah. Duk bawah tiang burung. Bunyi gitu je. Siapa kau dengar suara belalang ni? Suara belalang. Nah, apa neleh dia weh, suara belalang. Bunyi mana suara belalang? Neleh dia. Kau dalam surga ni, wala uzunun sami'at. Telinga tak pernah dengar sedaknya bunyi. Oh, tengok. Dalam satu hadis riwayat Imam Daruqutni, isteri-isteri kita ni duduk khijir dia menyanyi. Menyanyi. Kita duduk atas singgah sana, duduk atas katil, dia keliling ni. Nyanyi. Nahnul khalidat wala nabid. Di antara sini kata lagu dia, kami yang kekal yang tidak binasa selama-lamanya. Banyak lagi lah, beribu-ribu lagu. Tak seronok itu. Itu sabar je lah. Sabar lah, awak main kat gini, ingat tu, Pak Malang tu. Malang 31, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Menyanyi habis-habis teh. Tak sogi lah kat menyanyi. Nak tengok pameran, nak tengok benda halal, boleh. Tak, orang-orang kukunya, tumbuk ping. Awal bulan tu dah haram. Hak joget tu, hak konsert, jangan pergi lah. Dengan jatah tina joget, siapa lupa ke diri. Tak, bertepuh habis jatah tina, hak tukar tengok pula. Nak laki puan duduk setepak gitu, mu pegang bawa aku nak ita aku pegang pinggangmu, macam-macam meseng. Abi konsert masing-masing ada pasangan konsert pula suku. Nak biar beteng. Punah jahanam ni. Neh? Punah jahanam. Sabar dulu, nyanyi di rumah dulu. Nak galak kata kan nak dengar penyanyi perempuan, hok bukan mahram tak dik. Suruh bini nyanyi. Tak ada masalah. Kita duduk atas kati bini kita pun duduk atas gobok. Nampak? Aku cinta kamu. Tak ada apa lah. Kita pun jawab, cinta bagiku hanyalah seperti debu. Tak ada hal laki bini ke tak boleh? Boleh lah. tu iman. Nah. Soalan seterusnya wallahu a'lam. Ada beberapa soalan. Bolehkah ustaz terangkan cara semayang malam seperti witir, tahajud dan lain-lain? Semayang sunat mengikut giliran. Macam mana niat bacaan surah wirid? Allah panjang ni. Serta doa bila waktu yang sesuai. Baik. Solat witir bermula selepas kita habis solat isyak, boleh solat witir sampai ke waktu subuh. Niatnya saja aku semayang sunat witir kerana Allah Ta'ala. Paling kurang afdalnya 3 rakaat. 2 rakaat buat salam, 1 rakaat salam. 2 rakaat baca Fatihah, rakaat kedua baca lepas Fatihah baca kuliah, rakaat kedua bacalah kul huwallahu ahad pun tak apa. Nak sebarang surah. Solat tahajud, solat tu yang dikerjakan kena tidur dulu sekejap. Nah, kalau kita tidur dah pukul 10 bangun boleh tahajud dan tak mesti niat solat tahajud. Solat isya, solat isyak pun boleh, solat qada pun boleh. Jadi kita buat selepas pada kita tidur. Doa-doanya bacalah sebarang doa. Yang kedua, qiyamul lail dimastikan antara 3 pagi sehingga sebelum solat subuh. Tak syarat. Qiyamul lail, qiyam makna bangun, lail makna malam. Makna bangun malam, tidak tidur terus, bangun buat ibadat. Sama ada semayang, atau baca Quran, atau selawat, atau zikir, atau telaah kitab. Dia panggil qiyamul lail juga. Tapi kalau tahajud, makna semayang sunat pada waktu malam lepas tidur. Qiyamul lail ni makna tidak tidur terus, bangun sekejap. Sekurang-kurangnya kita bangun sekejap, kita istighfar 3 kali, semayang 2 rakaat, baca doa, tidur balik. Qiyamul lail juga. Nah, tapi yang afdalnya dilebihkan sedikit. Jadi tak syarat semayang yang mulai. Nah, boleh buat tazkirah, boleh bernanya istighfar, selawat, baca Quran dan seumpama. Semayang hajat adakah boleh dilakukan berulang kali dalam sehari? Jawabnya ya, boleh. Yang keempat, kawan saya seorang ini dulu orang yang jahil dan kurang belajar tentang agama. Sekarang dia mula sedar dan berusaha menjadi orang mukmin yang sebenar. Dalam dia belajar, dia melakukan kesilapan seperti cepat marah dan mengutuk orang. Tapi dia tetap berusaha untuk membaiki, membuang sikap lamanya itu. Dia sering ke surau untuk mana, atau mana-mana masjid yang ada kuliah. Alhamdulillah dia, panjangnya. Dia apa ni? Dia agak. Dia agak. Agak pula. Tetapi sikap, satu sikapnya yang membuat saya agak muskil sedikit. Dia belajar dan pegang apa yang ustaz ajar. Tapi dia ada bergaduh juga dengan 2-3 orang yang agak berilmu. Tapi dia boleh berbaik pula dengan orang yang jahil dan tidak suka pada agama Islam. Saya tanya pada pasal apa beria dan suka bergaduh dengan orang yang mengajar kamu. Tapi baik pula dengan orang yang bodoh. Dia jawab dia suka ilmu, mendengar dan berusaha beramal setakat yang mampu. Dia tak suka atau benci orang ni saja. Atau lain kataan, orang yang berilmu ini cakap tak serupa bikin. Ajar orang supaya berbudi bahasa dan bersabar. Tapi yang tukang ajar nampak sangat tak betul. Dia juga berkata bahawa dia sanggup bersabar dan berbaik dengan orang jahil agar mereka dapat petunjuk dan hidayah dan kembali menjadi orang mukmin seperti dia. Dengan cara itu dia berharap dapat keredaan Allah dan dapat menebus kesalahan yang masih lalu. Bolehkah beri jawapan pada masalah kawan? Hai, payah ni masalah ni. Neh. Maknanya dia pergi dengar kat orang, dia tak berahi orang tu. Neh. Ha, dia pergi belajar dan dia kutuk pula kawan tu. Jadi perbuatan tu tak boleh. Perbuatan tu tidak ada keberkatan. Tak, kalau kita tak suka pada seorang-seorang, neh, kita tak usah belajar dengan dia. Neh. Ha, jadi kawan tu habis saja dia. Nak, ha, rugi saja dia. Neh, kita duk kutuk dia. Kita pergi ambil ilmu dia pula. Nak. Ha, tapi kalau orang alim melakukan kesalahan, memang betul lah, tak ada orang alim yang maksum. Nak. Ha, kita mesti ada kesilapan masing-masing. Dia mesti ada kelemahan. Dan kita nak bukan kelemahan, nak ilmu dia. Nah, jadi kelemahan para guru ni tak boleh kutuk. Jangan kutuk. Nah, eh? Kalau kita kaji tiap tutup guru pun ada pak silap dia. Tapi kita bukan nak besar silap dia tu. Nah, kenapa yang tak ada silap? Iaitulah para nabi, para rasul. Sahabat pun dipertikaikan orang juga. Tak dengar cerita Muawiyah dengan Sayyidina Ali. Nah, sampai jadi perbunuhan dan peperangan. Dipertikaikan oleh orang. Nah, jadi tak sah. Kalau kita nak kutuk, tak sah mengaji. Jadi sisi keberkatan yang penting dalam ilmu, bukan kebanyakan ilmu itu sendiri. Kalau ilmu itu berkat sedikit pun, tak, iaitu dapat rahmat daripada Allah. Imam Ghazali kata kalau kita tengok tu kita buat maksiat pun tak boleh cerita pula. Kau terang-terang buat maksiat, tak boleh cerita kau. Nak kena nampak baik juga. Ha, kena pergi jumpa juga, kena tanya ke muskilan. Nah. Kita cerita dulu. Dulu ustaz ada ajar iaitu supaya kita pakai pakaian yang paling baik ketika hari Jumaat. Begitu juga dengan warna pakaian. Saya terlupa warna yang diutamakan mengikut turutannya. Bolehkah terangkan sekali lagi? Baik, hari Jumaat kita sepatutnya, bukan wajib dan sunat, ada pakaian yang khas untuk pergi solat Jumaat. Yang ini pakaian yang terbaik. Dalam banyak-banyak pakaian, yang nak pergi solat Jumaat itulah yang terbaik bagi kita. Kalau lain harga 20 riyal je, tapi nak pergi solat Jumaat ni 60 riyal je. Kata mengikut perbuatan Nabi dan para sahabat tu sendiri. Nah, Nabi ada pakaian suku untuk pergi solat Jumaat, sahabat pun sipang selakoh untuk solat Jumaat. Nah, yang paling istimewa. Jadi sunat saja hukumnya. Maka yang mana yang paling baik? Yang paling baik adalah yang berwarna putih. Jubah ke, gamis ke, baju Melayu ke, nah, warna putih. Yang paling afdal yang dipakai oleh Nabi. Nabi pakai dia dua pakaian. Yang pertama gamis, yang kedua jubah. Jubah maknanya belah daripada atas sampai ke bawah, kacinya butang. Gamis macam kita pakai ni, butang sekat dada, lepas tu tak ada sampai ke bawah. Nah, tapi kita bagi jubah gini lah. Lepas tu lain daripada tu baju Melayu, tapi putih, jadi sunat. Bukan sunnah, sunat, boleh pahala. Nah, kita pakai baju Melayu putih, kain pelekat putih juga, dua pahala sunat. Baju Melayu putih, kain pelekat koko, sepahala sunat. Dapat abok. Pasal bawah dah ikut sunnah, tapi tak salah. Nah, ikutlah tu, tak ada masalah. Warna ni tak ada masalah. Nah, kalau boleh yang terbaik. Mana kalau boleh hak lain murah dia mahal sikit pasal nak solat Jumaat mengandalkan Allah Taala seminggu sekali ni. Neh. Ha. Kalau kuning ni bukanlah masalah Jumaat, kalau kuning ni umum. Orang lelaki tak boleh pakai baju kuning siang. Neh. Ha, kuning siang macam raja tu tak boleh pakai. Dah raja dia pakai kau tak bigalah kalau apa pun. Nak kan dia pakaian untuk kaum wanita. Neh, pakaian yang berwarna kusuma, warna za'farah ni pakaian untuk orang perempuan. Neh. Ha. Apakah hukum jika seorang itu memungkiri janji tentang suatu yang tidak begitu penting? Contohnya bila berjanji nak pergi beli suatu suatu barangan bersama, ataupun berjanji hendak membuat untuk bayar hutang pada masa yang ditetapkan tapi ia gagal melewatinya, tapi ia bayar pada hari yang lain, adakah ia dikira munafik? Dia faham baik. Masalah ni tidak bayar, tidak tunai janji ni bukan munafik. Munafik ni kafir yang kekal dalam api neraka. Dalam hadis yang terkenal, ayatul munafiki salah satu. Tiga alamat perbuatan orang munafik. Nampak? Iza haddasa kadiba. Bila cakap, dia pelawak. Nampak? Wa iza wa'ada akhlafa. Bila janji, menyalahi janji. Wa iza tumina. Bila diberi amanah, khona, dia khianat. Maksudnya, orang beriman, janganlah buat perangai ni. Nah, ni perangai orang munafik, hak api tu. Hak pura-pura ke Nabi tu. Nah, jadi kalau orang beriman ada perangai ni, dia tak jadi munafik. Nah, jadi tercela perbuatan ni. Nah, bukan jadi munafik. Kerana, innal munafiqin fidarki asfali minan nar, Tuhan kata. Munafik ni, nah, duduk pada lapis paling bawah dalam api neraka. Dan kalau orang munafik yang sebenar ni, kalau mati dia boleh ziarah, dia boleh pergi kubur. Tapi kalau orang beriman nak cakap nawak, boleh pergi tu. Maknanya orang beriman kalau berjanji dusta dengan sengaja bukan jadi munafik, tapi dia telah berperangai kotor, iaitu perangai macam orang munafik. Dia panggil tashbih balik, dibuangkan adat tashbih. Nah, asalnya tiga perangai ini macam munafik. Bukan tiga perangai ni siapa buat jadi munafik. Mana munafik? Maksud di sini munafik pada amalan, bukan i'tiqad. Nah. Menyerupai bukan jadi munafik. Kerana munafik ni kafir. Dua jenis kafir. Kafir satu, kafir munafik. Nah. Apa tak ada? Orang yang amal perbuatan orang munafik, tapi dia tak munafik, tak munafik masalah akidah. Jadi kalau kita cakap dakwa, amal dah orang munafik. Dah jadi munafik. Dak, dah dosa pasal dusta. Nabi tak suka tiga perkara ni. Pasal tiga perkara ni dia mesti ada pada orang munafikin. Orang di Mekah hari tu. Jadi batu Nabi larang kita jangan biada. Nah, bukan kata jadi munafik. Jadi kalau di the home benda besar pun tak munafik juga. Nah, munafik pada amalan orang panggil, tidak pada akidah. Munafik pada amalan ni berdosa lah. Haram lah. Tetapi dah kekal dalam neraka lah. Dah, orang tu munafik akidah. Nah, dia gitu. Dah tu boleh buat lah. Eh, tak boleh juga haram itu. Cuma tiga ni huduh. Nah, tiga ni huduh sangat. Seorang berhutang kerana suatu yang sangat penting tapi dia tak mampu bayar balik hutang. Dia ada duit tapi cukup sekadar keperluan. Bagaimanakah kalau pemerintah tetap memaksa membayar balik hutangnya walaupun dia tahu orang yang berhutang tersebut dalam keadaan tak mampu? Ini adalah kerana orang yang berhutang telah berjanji akan bayar hutangnya tapi dia dalam keadaan tak mampu membayar. Ini adalah di luar kemampuan. Dapat sepatutnya pengutang itu patut menghalalkannya saja duit itu kerana dia tahu orang itu memang tak mampu membayar. Dia berhutang dulu pun kerana demi keperluan hidupnya. Baik, berhutang sampai masa tak erok nak bayar, lepas tu dia kata sepatutnya tuan hutang tu kata halal lah. Tak sepatut gitu, tak ada ulama' kata gitu. Yang Nabi ajar kita kalau sampai masa bayar hutang kita tuan hutang, orang tu memang tak mampu nak bayar, maka kita sepatutnya ya sunat kita beri tangguh. Bukan mesti berhalal. Halal ni hak kita. Kalau kita kata dah halal tapi tak apa hasil bayar, kita tak ada lagi. Bayar bila-bila, tak salah dah kata. Ha tak? Tak wajib pun kita kata halal. Neh? Yang sunatnya kita beri tangguh. Dari memang dia tak terdaya sungguh, beri tangguh. Tak apalah, mu ada, mu bayar lah. Itu panggil beri tangguh. Nah, tak wajib kita kata dah aku halal lah. Tak wajib. Neh, kita tak wajib halalkan harta kita. Neh, dia wajib ni dalam keadaan maknanya bukan berhutang. Dia tak ada piti sikit pun, nak tak ada makanan sikit, kita ada makanan lebih, wajib kena beri pada ketika itu. Tapi bila atas nama berhutang, wajib bayar. Bila siapa masih nak bayar, memang tak mampu nak bayar, niat kita memang nak bayar, insya-Allah Nabi akan bayar di akhirat nanti. Nah, dan Allah jadikan dalam hati tuan hutang menghalalkan di akhirat nanti. Sebab masalah hutang bawa ke akhirat, tidak selesai dunia. Nah, antara takabur, riak dan ujub ada beza kan? Boleh terangkan? Saya dapat dengar satu kuliah mengatakan bahawa sifat riak itu ibarat api yang makan sekam. Adakah maknanya jika kita ada perasaan riak maka pahala amalan kita akan habis hangus? Takabur maknanya sombong. Ada dua makna. Yang pertama, berasa dia yang lebih baik daripada orang lain. Yang kedua, dia menolak kebenaran. Ini takabur. Nah, riak pula, riak ni kita menunjukkan amalan ibadat kita supaya orang puji kita. Ha, tu riak. Nah, ujub pula, ujub ni kita bila kita buat satu-satu benda yang baik, kita lupa ini pertolongan daripada Allah. Tu ujub. Ha, jadi beza tu suku-suku. Takabur lain. Takabur orang sombong, orang rasa dia lebih kali. Nah, dengan sebab harta, dengan sebab ilmu, dengan sebab keturunan, nah, dengan sebab ibadat, sombong. Maka sombong ni ahli neraka kok, seorang anak bulan neraka kok. Riak ni kita tunjukkan amalan kita kepada orang dengan semayang, dengan haji, dengan zakat, dengan mengaji, dengan mengajar, tujuan supaya orang puji, bukan tujuan nak dapat kerajaan Allah. Nah, rajinnya mengaji suruh orang puji, kuat aparat depan hal yang mau duduk, nak suruh orang kata berani, tu riak lah kita. Jadi buatlah ibadat lillahi rabbil alamin. Patut mari-mari dalam hati hok kaca bila tekihlah buang. Karena tu biasa mari gebe-gebe dak molek tu. Nah. Ujuk ni kita buat ibadat boleh kita dengar, boleh jadi boleh ikut tok guru, boleh bersama jemaah, dia berasa lebih kita. Dengan sebab hebat kita, kita lupa ni pertolongan Allah. Tu panggil ujuk. Dia seorang pun duk lagu pun ujuk juga. Duk lagu dah sebeh besar-besar jelly pun tekuk. Nah, hebat dah ni dakwah, cari orang nak tengok orang dah kejar mata Allah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Mari dalam hati orang lain dah boleh tangga mu. Haa, pergi. Nampak? Wujud. Lupa pertolongan Allah. Nah, tiga-tiga ni penyakit, penyakit berat yang tak ada obat belaka hospital mana pun. Nah, ini termasuk daripada sifat-sifat mazmumah yang kalau kita tak berobat kena celau dalam api neraka belaka tiga-tiga. Dan riak boleh boleh menyebabkan amalan kita tidak dibayar oleh Allah, tapi yang akan bayar ialah orang yang kita tunjuk dia. Kita tujuan buat haji nak suruh orang panggil haji hebat kita bukan kerana Allah, maka kita kena cari di padang mahsyar siapa yang kita tunjuk haji kita itu. Nah, kita jadi tok imam baca sedap nak suruh orang puji kita bukan kerana Allah, bukan nak suruh orang ambil peringatan dengan bacaan surah kita, mati-mati nak suruh orang kata sedap bacaan kita, kita pun jadi sambung. Maka kita cari pahala dengan makmu-makmu tunjuk itu. Allah tak bayar pahala. Nah, maka jangan riak. Seorang yang lakukan zina dihukum RM2,000. Adakah dia akan nanti dia akan kena hukuman semula kerana tidak dihukum dengan hukuman Allah? Padahal bukan kehendak dia dihukum dengan RM2,000. Tapi pemerintah yang menetapkan hukuman dunia itu. Apakah adakah pemerintahan yang bertanggungjawab di dalam hal ini? Masalah negeri Islam yang tidak menjalankan hukuman hudud. Baik, barang siapa yang ditangkap dan dikenakan hukuman yang ada sabit hukuman hudud. Contohnya zina. Zina ni kalau hak bujang teruna 100 pulang. Kalau hak telah beristeri berumah tangga, rejam sampai mati. Tiba-tiba dikenakan hukuman denda RM2,000 sahaja. Tak. Dan dia tidak bertaubat kepada Allah, maka dia akan dikenakan hudud di akhirat nanti. Tapi walaupun kena RM2,000, dia bertaubat kepada Allah, tak, dia tidak akan lagi dikenakan hukuman di akhirat nanti. Itu cara dia. Neh. Bolehkah baca surah lepas baca Al-Fatihah dalam setiap rakaat baca tiap solat fardu? 2 rakaat pertama saja sunat kita baca surah lepas Fatihah. Rakaat ketiga dan keempat tidak sunat. Bila kita buat juga khilaful aula, setengah ulama kata mentruh. Kenapa 2 rakaat awal dalam solat maghrib isyak kena baca Fatihah dan surah dengan kuat? Kalau baca slow macam mana? Baca slow, baca perlahan sah. Cuma sunat baca kuat jadi tibak kena ikut perbuatan Nabi yang salam. Ikut Nabi. Yang ketiga, dalam rakaat yang lebihnya pula kena baca slow, kena baca pelan. Kenapa tak baca kuat dalam tiap rakaat? Kerana ibadat ini bukanlah dengan kita memandang-mandang, tetapi ambil daripada Rasulullah. Maka Nabi kata, sallu kama ra'aitumuni usalli. Semayang macam aku semayang. Aku semayang 2 rakaat baca kuat, 2 rakaat baca pelan. Maka kita sama mandang-mandang lah. Kita ambil daripada Nabi supaya jadi molek ibadat kita. Kalau solat fardu sendiri boleh tak nak baca kuat? Boleh. Itu 2 rakaat solat subuh, 2 rakaat pertama solat maghrib dan juga 2 rakaat pertama solat isyak. Soalan seterusnya. Saya ingin korban sebagian lembu untuk anak perempuan saya yang berada di Kota Baru berumur 4 tahun. Bagaimanakah niatnya untuk anak saya yang berada di Kota Baru? Ulama-ulama telah menetapkan bahawa tidak sunat mengkorbankan bagi anak yang belum balik. Walau bagaimanapun kalau kita nak buat juga, cara niatnya inilah satu bagian korban anakku si Fulan bin si Fulan daripada seekor lembu korban kerana Allah Ta'ala. Itu niat ni. Saya ingin musafir ke Kota Baru selama 5 hari. 3 hari tinggal di sana. Bolehkah perjalanan pergi dan balik semasa berada di sana saya melakukan solat jamak qasar? Jawabnya boleh. Kerana Kota Baru 100 batu. Jarak yang membolehkan 56 batu. Jadi nak pergi Kota Baru boleh. Dalam perjalanan pergi dan balik boleh. Tak, kita dikira musafir orang yang sedang berjalan. Bila boleh tu? Kalau kita duduk di Bukit Kek, kita naik bas. Mas pukul 21 tengah hari, 15 minit lagi sebelum waktu zuhur. Kita pun berangkat lah. Kita berangkat sampailah di Pulau Rusa. Rasa tak tahu minit sampai batu 6 orang bubang dah zuhur. Maka boleh salat jamak dan kosong. Nah, tak nanti sampai 56 batu. Kerana jadi nasi kita jauh, maka sampai batu 6 boleh dah. Nah. Bagaimanakah pula sekiranya saya ke Kota Baru selama 1 minggu? Sama juga. Siapa yang nak pergi ke Kota Baru 4 hari dan ke atas, sampai saja di Kota Baru, tak boleh jamak kosong. Dalam jalanan pergi balik boleh. Siapa yang nak pergi ke Kota Baru 3 hari dan ke bawah, 3 hari 3 malam, siapa tu boleh lagi jamak dan kosong. Kerana 3 hari duduk Kota Baru tak panggil orang mukim, masih lagi dipanggil musafir. Yang keempat, bila kita niat solat jamak takdim pada solat pertama saja aku semayang fardu zuhur jamak takdim dengan asar kosong kerana Allah Ta'ala. Setelah selesai qasar zuhur, adakah perlu kita niat untuk qasar asar dan jika perlu bagaimana niat yang betul? Lepas kita solat dah zuhur dalam keadaan jamak takdim dengan asar, pas salam nak naik mayang asar pula. Cara niatnya gini, aku semayang fardu asar, qasar jamak serta zuhur kerana Allah Ta'ala. Dah? Soalan seterusnya. Minta penjelasan apa pandangan ustaz 3% yang dicah perkhidmatan yang dikenakan ke atas pinjaman PTPTN. Baik. Sebahagian ulama-ulama fiqh mutaakhirin mengatakan cah perkhidmatan yang sedikit persennya dibenarkan oleh syarak kerana untuk menguruskan bayaran-bayaran yang tertentu dalam nak menguruskan apa benda segala urusan-urusan pinjaman, nak upah raya kerja khani, nak bayar elektrik, nak bayar apa, maka dibenarkan sedikit cas perkhidmatan. Yang tak bolehnya dikenakan cas yang tetap, iaitu apa namanya persen daripada pinjaman itu sendiri. Nah, iaitu riba. Kalau cas perkhidmatan sedikit dipanggilkan cas perkhidmatan yang dibenarkan syarak. Kalau 10% bukan cas perkhidmatan tu cari berniaga, cari untung. Neh. Hukum memotong bulu dada atau betis yang berserabut. Oh ni pula ni. Berenok ni. Neh. Ha. Jadi serabut apa pula bulu betis dia, orang lelaki ni dia ni ada bulu betis lah. Neh. Ha, tak ada. Hukumnya orang lelaki-lelaki tak boleh buang bulu betis. Nah, menurut pendapat setengah ulama, dia boleh buang bulu betis, dia boleh buang bulu dada. Tak boleh. Nah, kerana tak ada bulu betis ni, jenis roh puang. Nah, roh puang ni tak ada bulu betis. Kita lelaki ni butuhan wui bulu betis, tak ambil bulu betis pula. Nah, waktu biar dah lari baru sedap. Nah, ha. Anak yang soleh mendoakan ibu bapak yang dalam meninggal turut mendapat pahala. Jika anak jahat, adakah dosa ibu bapak dapat juga? Baik. Dosa dapat juga kepada ibu bapa jikalau dosa itu dikerjakan dengan sebab anak ayah itu yang ajar atau mak yang ajar dosa tu. Masih hidup mak ajar suruh buat benda tu. Mu ingat tu, jangan ikut lah kalau dia pakai tudung sangat. Kalau pakai tudung lah. Mak tak bahi pakai tudung. Mak dia pun matilah. Anak dia tak pakai tudung, mak puang. Selama mana dia tu big, tiap-tiap hari boleh ke mak dia tu. Tu contoh. Ataupun tidak dijaga langsung, dia tidak diberi langsung ilmu agama sehingga anak dia jahil. Dan bila jahil dia buat segala maksiat, dapat juga pada ibu bapa tadi. Nah, waktu kita usahalah untuk mengalingkan anak kita sedikit dalam bab agama. Bila kita beri mereka agama, tiba-tiba bila kita mati mereka buat juga maksiat padahal kita beri agama dah, maka kita tidak lagi tanggung dosa. Ha, gitu. Nah. Soalan seterusnya. Seorang umat Islam yang banyak melakukan dan dimasukkan ke neraka, adakah pada akhirnya dia akan ke syurga? Ha. Jawabnya, Nabi kata barang siapa yang ada sedikit iman sekalipun, iaitu sahih i'tiqadnya beriman kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad SAW dan tidak melakukan perkara-perkara yang membatalkan iman tersebut selama hidup dia, maka walaupun dimasukkan ke dalam neraka, dia akan masuk ke dalam syurga pada akhirnya. Dan bila akhir sekali orang yang beriman dikeluarkan daripada syurga, maka akan dikunci pintu neraka selama-lama. Hingga dalamnya orang kafir dan orang munafik. Nah, kerana umat orang yang beriman tidak layak tinggal kekal dalam neraka. Dimasukkan orang beriman ke dalam neraka bukan sebab Tuhan benci dan nak mengazabkan dia, tapi kerana nak menanggalkan dosa yang ada di dalam jiwa dia. Nah, maka dibakar supaya tanggal. Macam kita nak bakar tahi mah, nak lekat pada mah tu, nah, kita kena melayu atas api. Nah, baru tanggal hingga emas yang murni. Itu juga dibakar orang beriman supaya tanggal dosa dan maksiat, baru layak masuk ke dalam negeri syurga, negeri yang aman dan baik daripada segala yang tidak baik. Seorang perempuan kahwin dan lepas 5 bulan berkahwin, perempuan itu melahirkan anak. Maksudnya anak itu harus berbinkan siapa? Kerana suaminya bukanlah orang yang menghamilkan binnya itu, bininya itu. Oh, gitu pula. Ni masalah rutin ya, jadi harian lah ni. Hak mengandung luar nikah hari-hari dia ni. Kalau dia terganung hari-hari dah dengar. Tak? Ha. 15 tahun pemerintahan Sultan Zainal Abidin yang ketiga. Tak? Pada awal abad yang ke-20. Nah? Belum lama bawah merah itu. Pada tahun 1902, 03, 04. Nah? 15 tahun berlaku 3 perzinaan. 15 tahun 3 perzinaan berlaku berkat hukum hudud yang dijalankan oleh Sultan Zainal Abidin yang ketiga. Lening semini seko awet ke boh. Hak 3 se, 4 se, 5 se, 6 se, 8 se. 8 hak lelaki hak jatah hak tina cek 13 tahun anda hatta tau ikan. Hak dalam lokang, hak dalam store, dalam bengkel, nak pagi tang siang malang anak orang Islam ini nampak diregut kehormatannya. Nah. Jadi bila beranak 5 bulan, jawabnya tidak boleh dibinkan kepada sesiapa melainkan bin mak dia. Nabi orang tanya dah, Nabi, anak yang lahir ini dalam keadaan hamil daripada persetubuhan haram, nak bin lagu mana? Nabi jawab, al-waladu lil firash walil akil hajar bagi pok tukang zina ataupun suami tu tak ada apa-apa tak boleh benda. Walaupun suami tu tak zina dengan dia. Tak, dia kahwin dengan perempuan yang hamil zina dah. Perempuan suami suci. Tu imam tak tahu kala. Nikah dengan perempuan. Rupanya orang tebuk dah. Nah. Eh, 5 bulan nikah. Bing mok dia. Eh? Saya pergi kuliah maghrib ustaz lain tapi tidak ketinggalan membeli CD ustaz. Adakah saya juga dapat pahala seperti mana orang yang mahdiri kuliah ustaz secara langsung? Dia pergi dengar kat ustaz lain, malam kita ngajar. Tapi dia beli CD. Dia kata dapat tak sama pahala hadir macam lain? Jawabnya tak dapat. Sebab pahala dengar CD lain, pahala hadir lain. Pahala dengar CD ni pahala mendengar. Nampak? Dia panggil istima'ul ilmi. Memperdengarkan ilmu yang boleh manfaat. Boleh satu pahala. Lepas tu pahala hadir lain. Hadir ni besar lagi daripada dengar CD saja, tapi dengar CD bermanfaat, memberi guna kepada kita daripada dengar benda tak faedah. Jadi ada pengetahuan. Nah, daripada tak dengar langsung baik dengar. Nah, dengar saja dengan mari lebih baik mari lagi. Mari ni dia ada turun rahmat daripada pihak Allah, keberkatan dan doa daripada para malaikat bagi majlis-majlis ilmu. Kita tak pergi majlis ilmu tak dapatlah. Kita pergi majlis mana hak tu kita dapat. Disebut dalam hadis sahih, malaikat berkeliling pada majlis ilmu dan mendoakan keampunan bagi ramai-ramai tu. Sebab tu kepentingan kita hadir berjemaah ini ada turun keberkatan dan kasih sayang daripada Allah. Nah, untuk mengkuatkan kita secara individu, seterusnya jemaah akan bertambah kuat yang melayakkan turun nusrah pertolongan daripada Allah. Bukan semata-mata sembang kedai kopi saja, jaga sembahyang lima waktu, tak. Kena ada jemaah. Dalam jemaah itu ada kekuatan Islam sendiri. Nah. Ha. Jadi dengar saja CD-CD agama dapat pahala dan dapat ilmu kalau kita faham, tapi hadir lain pula balasannya. Saya India Muslim, mazhab mana yang patut saya ikuti? Mana-manalah daripada mazhab ulama yang muktabar boleh ikut. Cuma nak memudahkan kita duduk pada negeri yang ramai ikut mazhab Syafi'i, kita ikutlah orang yang ramai, maka memudahkan kita untuk berurusan. Nah, dan masalah kita nak bermuamalat dan beribadah. Nah, begitu. Soalan yang terakhir, jika nampak buat maksiat, maka ubah dengan perbuatan. Kalau tak mampu, ubah dengan perkataan. Kalau tak mampu juga, ubah dengan berdoa dalam hati. Apa maksud ubah dengan perbuatan? Adakah kita kena pergi sepak terajang? Ada kawan saya kata maksud ubah dengan perbuatan inilah mengubah perbuatan kita supaya menjadi betul. Barulah mampu membuat orang berubah. Tolong terangkan. Nabi kata, siapa yang tengok maksiat di depan mata, yang pertama ubah dengan perbuatan ni dengan tangan. Tangan ni makna dengan kuasa. Nah, man ra'a minkum munkara fal yughayyir biyadih. Orang yang tengok kemungkaran depan mata dia, wajib dia kena ubah dengan tangan. Tangan ni makna kuasa. Kuasa ni luas. Maknanya kalau pemerintah dia tengok ada orang buat judi dalam kampung ni, dia kena pergi atur askar pulih. Ditakak. Ha, tu kuasa bagi pihak pemerintah. Kuasa bagi pihak guru-guru yang ada madrasah dan sekolah. Dia kena tahan murid tu dah rotang dan sebagainya. Ha, tu kuasa bagi pihak guru. Ayah kita juga. Kuasa ayah dengan anak ni, dia boleh pukul anak dia. Itu makna kuasa tangan di situ. Tapi bila kita tak mampu, umpamanya anak jiran kita tak boleh, kita nak guna tangan. Fabilisa ni dengan mulut sahaja. Tak boleh sepak nak lebar anak orang, tak boleh. Nah, dengan mulut kita marah kemungkaran yang dikerjakan oleh anak jiran kita. Nah, nak pula telinga nak kepok kepala tak boleh, bukan anak kita. Anak kita dengan tangan, anak jiran dengan lisan. Nah. Ha, pemerintah, rakyat, dia kena guna kuasa, kena pulih, guna skor. Dia tak boleh guna dengan lisan saja. Dia kena hukum penjara, dia ada ta'zir. Tak, dia ada awal rotan dan sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala al-masubi ajma'in. Allah manfa'ana bima'alamtana. Wa alimna bima yangfa'una. Rabbana zina ilma. Rabbana atina fi dunia sana bila akharati hasanah. Wa kina azab an-nar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.